Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخواني وأخواتي جماعة المسلمين والمسلمة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita membaca mempelajari bersama Bulughul Maram oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, masih dalam bab tentang pembatal-pembatal wudu. Hadis yang ke-74 dari Bulughul Maram. Wa anna Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man asabahu qai'un, barang siapa yang muntah keluar darinya, dia itu terkena muntah, bukan terkena muntah, muntah gitu ya. Au ru'afun, atau yang keluar dari hidung itu apa namanya? Mimisan. Au qalsun, qals itu sebangsa muntah tapi dikit. Kadang-kadang itu pas batuk gitu terus keluar di mulutnya itu sesuatu yang dari perut. Kadang-kadang pas bersin gitu keluar dari hidungnya makanan, itu qals. Kalau dikit itu namanya qals, kalau banyak itu namanya muntah, namanya qai. Au madhiyun, atau madhi. Falyan sarif falyatawalla, maka hendaknya dia batalkan sholatnya dan berwudulah. Thumma liyabni ala sholatihi, kemudian dia neruskan sholatnya. Wa huwa fi dhalika la yatakallamu, dan sela-sela antara keduanya itu dia enggak boleh ngomong. Akhrajahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Ahmad dan para ulama-ulama yang lainnya. Prayatin azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita bahas hadis ini, yakni selalu kita katakan asy-syarah itu far'un anit tashih. Jadi penjelasan sebuah hadis itu pecahan dari kesahihan sebuah hadis. Kalau hadis itu sahih, maka kita jabarkan untuk diambil faedah dan hukumnya. Kalau ternyata hadis itu dhaif, maka dijabarkan untuk mengetahui duduk permasalahan yang dibicarakan oleh para ulama seputar masalah hadis tersebut. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mufradat Ibnu Majah. Maknanya dari kutubus sittah, 6 kitab landasan utama ilmu hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i, satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Kalau memang hadis ini lemah, kenapa kok dicantumkan? Sudah saya katakan di awal mempelajari Bulughul Maram, Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar sengaja kadang-kadang menyematkan, meletakkan sebuah hadis yang lemah untuk membahas bahwa dalam masalah ini ada khilaf yang ada, yang muncul di kalangan para ulama. Nah, masalah yang muncul di kalangan para ulama seputar hadis ini itu ada dua. Apa hukum orang yang muntah dan apa hukum muntah itu sendiri? Muntah itu najis atau bukan? Apakah membatalkan wudu atau bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, mimisan. itu darah yang keluar dari hidung itu najis atau bukan, membatalkan wudu atau bukan. Itu yang ingin diisyaratkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tatkala menyantumkan hadis ini, meskipun beliau di ujungnya mengatakan wada'afahu Ahmad wa ghairu. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Ahmad dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Masalah yang pertama, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai masalah muntah. Muntah itu apa tahu? Muntah yo. Ya muntah. Repot muntah. Muntah itu sesuatu dari perut yang dikeluarkan lewat mulut. Itu muntah. Jadi barang itu wis masuk perut. Tapi kemudian dari perut itu keluar ke mulut, itu muntah. Ini keluar dari bawah, itu BAB. Ya. Itu diproses, ngono terus keluar. Lah, itu BAB. Kalau enggak mampu diproses karena perutnya sakit, lambungnya bermasalah, ususnya bermasalah, balik ke depan. Balik itu menjadi muntah koi. Jadi menjadi muntah koi. Tep. Para ulama kita berselisih tentang masalah muntah. Tentang jadi masalah muntah. Sebagian di antara para ulama mengatakan, jadi sebagian di antara jadi para jadi ulama mengatakan bahwa muntah itu najis dan membatalkan wudu. Alasannya apa? Itu mazhab Imam Abu Hanifah dan itu salah satu mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Alasannya apa? Alasannya itu sumbernya sama. Sama-sama barang yang keluar dari perut lewat salah satu jalan keluar anggota badan. Tapi yakni kalau muntah itu keluarnya lewat perut, kalau BAB keluarnya lewat tubuh. Muntah sama BAB itu kan kadang-kadang wujudnya rotok mirip. Ini perutnya sedang sakit, menutup. Ini perutnya sedang sakit, menutup kan keluar dari tubuh pun kadang-kadang yo saya ono utuh titik-titik. Nah muntah itu utuh akeh. Tapi sebagian para ulama beralasan itu najis dan itu membatalkan wudu. Alasannya adalah karena itu sama-sama keluar dari apa? Perut. Bedoi jalur keluar itu. Ini dari bawah, yang itu dari atas. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka beralasan dengan hadis ini. Duh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong dalam hadis ini tadi. Yang hadis ini tadi bahwasanya orang yang muntah itu hendaknya berwudu. Pendapat yang kedua, ini mazhab yang pertama dan saya katakan bahwasanya itu adalah mazhab yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan salah satu di antara pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tep. Mereka juga beralasan dengan sebuah hadis sahih. Yani dengan sebuah hadis sahih di mana pada waktu akhir hayatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu pernah muntah sakit pada waktu sakit kemudian beliau muntah fatawaddoa lalu beliau itu yani berwudu. Yani beliau itu yani berwudu. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa muntah itu suci dan tidak membatalkan wudu. Dan ini mazhab mayoritas para ulama dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syaukani, Syekh Sa'di, Syekh bin Bas dan yang lainnya. Dan alasan mereka pertama, yakni alasan mereka yakni pertama bahwa hukum asal semua benda itu suci dan tidak dikatakan najis kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan atas ke najisannya dan tidak ada dalil karena hadis ini lemah, hadis ini dhaif dan pendapat ini yang lebih kuat di antara madzhab ulama pendapat yang mengatakan muntah itu suci dan tidak membatalkan wudu, itu yang lebih kuat. Baik, tinggal masalah yang perlu dibahas. Bagaimana dengan apa yang mereka yang dikatakan oleh madhab yang pertama yang mengatakan bahwa itu najis karena sama-sama keluar dari perut, karena sama-sama keluar dari perut. Kita katakan tidak ada dalil yang secara tegas menunjukkan bahwasannya semua yang keluar dari perut itu najis. Itu kan hanya mengkiaskan dari segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan tubur, itu sumbernya teko perut, gitu ya, sumbernya dari perut. Tapi dahulu sudah kita bahas, ada sesuatu yang keluar dari perut tapi itu enggak najis dan itu tidak membatalkan wudu. Apa? Glegeken. Sendawa. Ini wong mangan, warak ngono ya. Terus sok ngono ya. Itu kan angin itu keluar dari paru-paru. Ataukah angin itu keluar dari perut? Angin itu keluar dari perut dan itu tidak membatalkan wudu. Menunjukkan alasan yang digunakan bahwa keberadaan muntah itu dari perut membatalkan wudu, maka itu tidak bisa dijadikan patokan dasar yang kuat. Intinya para hawitin azani Allah wa iyyakum, yakni pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini bahwa muntah itu suci dan tidak membatalkan wudu. Baik, yang pertama. Yang kedua, mimisan itu darah yang keluar dari hidung. Najis atau tidak sudah kita bahas dahulu kala. Para ulama membahas masalah darah itu kan ada tiga. Jadi membahas masalah darah itu ada tiga macam. Darah itu terbagi tiga. Yang pertama, darah yang keluar dari dua jalan itu najis ijma'an. Darah yang keluar dari dua jalan itu najis menurut kesepakatan para ulama. Berarti apa? Haid, nifas, istihalah, ambayan, apa? Terus apa meneh? Ya wis lah, siku. Ini. Pokoknya kalau keluarnya dari dua jalan, maka itu najis. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau darah itu sangat sedikit, itu ma'fuun anhu. Itu ma'fuun anhu. Dimaafkan. Contoh, ini darah. Darah itu sangat sedikit yang kena badan, tapi darah itu ya yang ada di badan tapi sedikit. Orang tengah-tengah sholat, cokot nyamuk, ceblek nyamuk, ono darah yang keluar muncrat. Dikit tuncengin nyamuk. Ni akeh ku gajah. Titik ngono ya, nek nyamuk ya titik. Itu ma'fuun anhu, dimaafkan. Orang kesandung, yani wis diobati sebenarnya, wis dibersihin jadi obati. Kadang-kadang ya dikasih sama opo gitu ya. Pada waktu dipakai sujud muka keluar darah dikit, maka itu ma'fuun anhu, dimaafkan. Yang ada pembahasan di kalangan ahlul ilmi, yang ada permasalahan di kalangan para ulama, itu adalah kalau darah yang keluar dari dua jalan tapi akeh. Contoh mimisan, jadi pas tengah-tengah sholat misalkan terkena panah, ini pun apa terkena panah, jadi sehingga darah itu mengucur, ya pas perang, jadi pas ini tengah-tengah sholat itu udunim brodol terus sampai keluar darah yang banyak gitu. Hukum darah ini itu apa? Mayoritas para ulama mengatakan darah itu hukumnya najis. Mayoritas para ulama mengatakan darah itu hukumnya najis. Bahkan dahulu pernah kita katakan sebagian ahlul ilmi mengklaim bahwa itu ijma. Dan yang mengklaim itu enggak sembarang orang. Yang menyatakan darah itu najis meskipun bukan darah yang keluar dari dua jalan, dan kata mereka para ulama sepakat itu adalah Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar. Di zaman sekarang Syekh bin Baz dan para ulama-ulama yang lain, mereka mengatakan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah itu. Saya katakan kepada ikhwatin azanillahu wa iyyakum, jika ijma ini benar, jika ijma ini memang terjadi, maka tidak ada kata lain kecuali mengatakan darah itu najis. Kecuali mengatakan darah itu najis. Baik. Meskipun jika ijma ini tidak benar, maka pembahasan ini masih perlu untuk dilanjutkan. Tapi jika ijma itu benar, maka sulit untuk bisa menolak tentang kenajisan darah. Yang lebih sulit lagi, yang mengklaim adanya ijma itu bukan satu dua orang, dan mereka rata-rata yakni para lautan ilmu, para puncak-puncak gunungnya ilmu. Baik. Itu mengenai masalah najis dan tidaknya darah, termasuk mimisan. Masalah kedua, wistoh, anggaplah najis. Mana ya? Mengikuti mayoritas ahli ilmu, mengikuti mayoritas yakni para ulama. Permasalahan yang muncul adalah orang itu wudunya batal atau tidak. Jadi orang itu wudunya batal atau tidak. Loh, gak mesti tau Ustaz. Yang najis mesti batal apa gak ngono? Kata siapa? Najis dan hadas itu dua kasus yang berbeda. Sudah sering saya ulang-ulang dalam masalah ini, bahwa najis dan hadas itu dua kasus yang berbeda. Ada orang itu najis tapi enggak hadas. Ada yang hadas tapi enggak najis. Ada yang kedua-duanya. Ada orang itu terkena najis tapi enggak batal wudunya. Apa contoh nih? Baru wudu arepe salat dipipisi karo anake. Gendong anake ngompol. Itu kan kena najis, tapi kan wudunya enggak batal. Wong dia enggak kencing kok, yang kencing anake. Baik. Batal wudu tapi enggak najis. Apa? Wudunya batal tapi enggak najis. Ngentut. Ini. Ngentut maronengku. Ini sarungi kelewatan ngentut najis loro kabeh lan. Ini enggak najis, batalnya batal. Taib, hadas wudunya batal sekaligus najis. Apa? Yo pipis BAB itu batal sekaligus najis. Pipis dewe yo, pipis dewe itu batal sekaligus najis. Ya. Lah, sekarang para hoyan mulallah subhanahu wa taala, mimisan. Mimisan itu darahnya najis. Kita katakan mengikuti ijma. Darahnya najis. Batal apa ora? Karena najis dan batal itu dua hukum yang berbeda. Adanya hukum najis enggak berkonsekuensi hadas. Maksud saya, adanya hukum najis yang itu kita mengikuti ijma tadi, itu tidak berkonsekuensi hadas. Maka hadasnya itu butuh dalil khusus. Jadi orang mimisan itu hadas apa tidak, itu tidak bisa dikaitkan dengan masalah darah. Itu najis atau tidak. Tapi ini butuh dalil khusus, dan masalah ini yang sering yakni salah difahami oleh sebagian ikhwah. Tatkala mengatakan, tatkala kita berbicara tentang masalah mendiskusikan mengenai masalah darah itu najis apa tidak, itu sering mengambil kisah-kisah dalam Sahihain. Tatkala yakni para sahabat selesai perang, itu ada yang pedangnya itu masih belepotan darah, pakai sholat aja. Ada yang masih luka, tengah-tengah luka, yakni mengucurkan darah, tetap sholat. Lu saat keluar darah, yakni berarti kan darah suci. Sebentar. Yang kita bicarakan ini najis, ataukah yang kita bicarakan ini batal wudu? Itu dua kasus yang berbeda. Itu dua kasus yang berbeda. Lah, mengenai masalah najis, itu najis. Darah itu najis. Tayyib. Sekarang mengenai masalah hadas, itu butuh dalil khusus, dan tidak ada dalil kecuali hadis ini. Itu pun lemah, sehingga tidak bisa digunakan untuk hujjah. Meskipun demikian, khilafnya ada. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala termasuk di antara para ulama yang mengatakan mimisan itu membatalkan wudu. Tapi dalam mazhab mayoritas para ulama, mimisan itu tidak membatalkan wudu, dan itu yang rajih dalam masalah ini. Baik, menyisakan satu masalah dalam bab ini. Dalam bab ini menyisakan satu masalah. Baik, kalau begitu dengan kesimpulan tadi, mimisan itu enggak batal, tapi darahnya najis. Terus bagaimana? Dibatalno apa enggak salati? Ini kembali pada masalah hukum najis kaitannya dengan sholat. Hukum najis kaitannya dengan sholat itu kan ada tiga macam. Satu, sudah tahu ada najis sebelum sholat, itu pertama. Dua, baru tahu ada najis setelah sholat. Yang ketiga, taunya tengah-tengah sholat. Taunya tengah-tengah sholat. Atau dalam bahasa lain, yakni sudah kena najis dan tahu sebelum sholat. Yang kedua, yakni taunya setelah sholat. Yang ketiga, kena najisnya tengah-tengah sholat. Atau taunya tengah-tengah sholat. Yang pertama, kasus yang pertama, apa tadi? Kena najis dan tahu sebelum sholat. Ini sholatnya gak sah dalam mazhab jumhur. Kok jumhur sholat apa gak jumat? Tidak, jumhur. Dan itu yang rajih. Anda tidak perlu meluaskan masalah yang pertama ini karena khilafnya sudah hampir mati, tapi dimunculkan oleh sebagian teman-teman. Kadang-kadang sebagian teman itu senang menghidupkan mayit tuh. Ini khilaf-khilaf sing wis mati-mati ngono ku ono wis munculkan. Gede-gede aku insyaallah teman-teman di medsos itu. Ya sebagian asatidz sendiri sebenarnya. Ini teman-teman, masyaallah khilaf ini sudah hampir punah loh. Lah kok tiba-tiba dimunculkan dengan akwal yang ya kalau memang kembali pada kitab Ausatnya Ibnu Munzir, kembali pada kitabnya Sinan apa itu Mushafnya Baihaqi, Mushaf namanya Abdul Razzaq, ya memang itu muncul kembali, tapi wis dipudarkan, wis dikubumikan oleh para ulama itu ya wis kok dimunculno ngono loh. Aneh-aneh ae. Khilafnya apa? Khilafnya itu suci dari hadas itu para ulama sepakat itu syarat. Suci dari najis itu syarat apa wajib? Itu. Dan pembahasannya ini rotok dawa. Pokoknya rotok dawa banget. Wis tau wis syarat ngene lah gak kamu wis repot ngene. Itu. Jadi anda katakan kalau ketahuan ada najis sebelum sholat tapi nekat kena pipis ngono. Sholatailah ngono ya. Misalkan gitu, bajunya, badannya begitu, maka sholatnya enggak sah. Kenapa? Dia tahu sebelum sholat. Baik, kalau tahu setelah sholat? Kalau tahu setelah sholat? Taunya setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ono apa ono ibnu najis. Taunya setelah sholat, sholatnya sah. Kok sah? Iya. Landasannya hadis sandal. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang masyhur dengan hadis tunna'lain, hadis dua sandal. Kasus apa itu? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau kan salatnya pakai sandal. Wong zaman dulu masjid itu apa? Ini masih pakai pasir, jadi ini masjid itu pakai sandal. Tengah-tengah salat Rasulullah melepas sandalnya. Para sahabat ikut-ikutan melepas. Selesai salat Rasulullah tanya, "Ngapain kalian melepas sandal?" Lanjut dengan ngelepas sandal, ya Rasulullah, ya kami ikut-ikutan ngelepas lah. Itu kalau bahasa kita. Maka Rasulullah mengatakan, tadi itu Jibril tengah-tengah sholat nyampaikan sama aku, kalau di bawah sandalku itu ada sandalku itu ada najisnya, maka saya pun lepas. Ya, karena itu kalau nanti kita ke masjid, kalau kalian ke masjid, lihat dulu sandalnya mana najisnya apa enggak. Kalau ada najisnya dibersihin pakai sholat, kalau enggak ada najisnya pakai untuk sholat. Menunjukkan, hadis itu menunjukkan Rasulullah SAW itu enggak membatalkan sholatnya, tapi cuma ngelepas terus-teruskan. Berarti sholat rakaat pertama keduanya sah. Menunjukkan bahwasanya kalau tahu najis itu setelah sholat, sholatnya sah. Sholatnya sah. Gitu ya? Baik, masalah ketiga sekarang. Dan itu masalah yang ada dalam hadis ini. Taunya tengah-tengah sholat. Taunya tengah-tengah sholat. Ini dalam kasus tengah-tengah sholat mimisan. Dan tahu, mimisan kan mesti tahu tuh. mimisan enggak tahu ya, jenenge enggak mimisan. Lah, tengah-tengah sholat tahu kalau itu najis. Fikihnya para ikhwan sekalian harus dibersihin. Harus dibersihkan. Jadi, itu kalau bisa. Kalau ada baju yang terkena najis atau pakaian terkena najis, dilepas, sandalnya dilepas. Kopiai ngono ya. Jadi misalkan tengah-tengah sholat kok kok ono pesingi opo ya? Astagfirullah. Kopiai film mau kepipisan anakku. Cepot ngono ya, cepot. Dilempar. Itu teruskan sholat dan itu sah. Dan itu sah. Tapi kalau enggak bisa. Kalau enggak bisa ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat mayoritas para ulama teruskan sholat dan sholatnya sah. Meskipun kalau mau tindakan kehati-hatian, batalkan, kemudian ini bersihkan, kemudian ini ulangi sholat dari awal. Wallahu a'lam. Lah, hukum najis yang ada pada apa tadi? Mimisan itu sama persis. Wallahu a'lam. Tapi para ulama, insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.